Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Qala haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddathana Abdul Malik ibn ibnu al-Khattabi ibni Ubaidillah ibni Abi Bakrata al-Basri laqituhu birramlati qala haddathani Rashidun Abu Muhammadin an Syahr ibn Hawshaba an Umi Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in La tushrik billahi syai'an wa in kutti'ta aw hurrikta wa la tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu az-zimmatu wa la tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dinik min dunyaka fakhruj lahuma wa la tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta wa la tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka wa anfik min taulika ala ahlika wa la tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Faqala al-Imam al-Bukhari babun yabirru walidayh malam yakun ma'siyatan. Bab ya birru walid, seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Malam yakun ma'siyatan, selama ketaatan dan ketaatan kepada ortunya, kedua orang tuanya tersebut bukan maksiat. Karena Nabi SAW telah mentakyid, membatasi, mengikat ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya pada hal-hal yang ma'ruf. Ya, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang ketaatan tersebut isinya ternyata bermaksiat, mendurhakai Allah sang khaliq, sang pencipta. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Aziz haddatsana Abdul Malik ibnul Khattab. Ya, Abdul Malik bin Khattab ibni Ubaidillah ibni Abi Bakrah Al-Basri telah menceritakan juga pada kami laqituhu birramlah. Aku telah berjumpa dengannya, sekarang ini nama kotanya Ramallah. Ya, kota Ramallah. Di mana ini? Palestina. Qala, dia mengatakan lagi haddatsani ya Rashid ya Abu Muhammad. Rashid Abu Muhammad telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku dari Syahr ibn Hawshab dari Ummi Darda an Abi Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, Abu Darda mengatakan ausani Rasulullah SAW bitis'in, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku ya terkait 9 perkara. La tusyrik billahi syai'an. Ini yang pertama. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kutti walaupun anda dipenggal au hurrikta atau anda dibakar. Ya. Baik, ini penting ya, ikhwah. Nah, ini mungkin nanti masuk pada permasalahan ikrah ya. Apakah ketika seorang dipaksa itu untuk berbuat syirik, ya, apakah dia boleh, ya, Taib. Nah, telah terdapat keterangan bahwasanya Amr ibn Yasir dipaksa oleh Abu Jahal untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kekufuran. Ya. Kemudian Amr ibn Yasir terpaksa melakukannya karena beliau melihat sendiri ancaman Abu Jahal yang telah membunuh ya bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah di depan kedua matanya. Maka beliau pun melakukannya, dan beliau pun ternyata setelah didatangi Rasulullah setelah kejadian itu tentunya ya, beliau menyesal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, "Kaifa tajidu qalbak?" Gimana engkau dapati kalbumu? Kata Amr bin Yasir, "Mutmainnan bil iman." Tetap tenang dalam keadaan keimanan. Ya. Maka ini diperbolehkan ketika terancam yang akan mengancam nyawa. Ya, ikrahnya ini tam, terancam nyawa. Ya, ini yang pertama, atau terancam ya dipukul yang tidak sampai memutus nyawa, namun pukulannya ini terancam kalau dilakukan dapat menyebabkan cacat ya, seumur hidup atau hilangnya anggota tubuh. Diancam potong tangan. Nah, para ulama sini membolehkan illa man turawa qalbuhu mutmainun bil iman. Ya, kecuali yang terpaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Istiqomah menyatakan bahwa yang terpaksa ini pada satu ya kondisi, yaitu kondisi lisan, bukan fi'il, yaitu dipaksa mengucapkan kalimat kufur, bukan dipaksa melakukan perbuatan kufur. Bukan dipaksa melakukan perbuatan kufur, tapi yang dipaksa adalah, kata Ibnu Taimiyah, adalah yang diperbolehkan dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Ya, Syekh bin Baz di Subul Salam ya, setelah membawakan kalam-kalam para ulama ya, beliau mentarji merojihkan yang kuat adalah keduanya, fi'il dan qaul. Dipaksa itu fi'il dan qaul, artinya itu tidak ya, tidak menyebabkan seorang murtad selama hatinya tidak ridho dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan. Nah, bagaimana dengan hadis yang Nabi SAW menyatakan dakhala rajulun fi dubabin wa dakhala ar-rajulun al-jannata fi dubabin wa dakhala ar-rajulun an-nar fi dubabin. Ya. Seorang masuk surga karena seekor lalat, seorang masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Yang disebutkan dalam hadis marra rajulani ala qaum wa lahum sunamun. Ada dua pemuda yang melewati suatu kaum, kaum tersebut memiliki berhala, setiap orang yang lewat dipaksa. Ya, dipaksa qorib, kata orang kampung. Ya, berikanlah sesaji untuk berhala kami. Ya, orang yang kedua, yang pertama kan masuk neraka, dia memberikan sesaji dalam bentuk seekor lalat. Qorib walau dzubaban. Ya, berikanlah sesaji walau bentuk dalam bentuk seekor lalat. Nah, orang yang kedua, yang pertama mau, dia masuk neraka. Orang yang kedua dia mengatakan amma ana lau qoribu dunallahi azza wajal. Ya, dia enggak mau nih walau dipaksa. Terus akhirnya dia dibunuh. Wadakhalal jannah, dan dia masuk surga. Nah, ini kata para ulama di antara Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, di kitab At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid menjelaskan bahwa ini adalah syar'u maqablana, syariat orang sebelum kita. Adapun syariat kita ada namanya ikrah. Ya, pemaksaan. Orang yang mukrah maka dia dapat udzur selama tidak ridha. Nah, taib. Nah, bagaimana dengan hadis ini, Allah alam, yang dijelaskan oleh para fuqaha di antara di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quaitiyah disebutkan ya, bahwasanya dipaksa itu ya, di Syekh bin Baz juga menyebutkan dipaksa itu hanya pada fi'il dan qaul. Ya, pada fi'il dan qaul. Nah, ini ada pun yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW ini adalah keutamaannya. Ya, keutamaannya. La tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik pada Allah syai'an sedikit pun. Wa in qutta. Walaupun engkau dibunuh. Nah, ini keutamanya. Kalau dibunuh, ya, ini dia mempertahankan imannya, tentu keutamanya sangat besar. Ya. Au hurrikta, ataupun engkau dibakar. Wa la tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Dan janganlah engkau meninggalkan salat wajib secara sengaja. Kalau enggak sengaja, ya. Dia langsung kerjakan juga ketika dia sudah ingat. Misalkan orang enggak sholat itu enggak sengaja karena tertidur atau lupa, maka kafaratnya ialah ketika diingat langsung dia kerjakan. Karena kalau meninggalkan sholat dengan sengaja ini berat, ya berat, bisa kufur. Ya Allah, waman tarokaha faqad kafara, kata Rasulullah SAW. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya, dan ini juga pendapatnya sahabat. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama inilah ijma'nya sahabat. Ya. Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in mengatakan la yara ya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-amali syai'an tarkuhu kufrun siwa shalah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah melihat suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain sholat. Nah, yang kedua, yang ketiga, ya mana tadi? Oh ya, waman tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adzimmah. Ini masih yang kedua. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka jaminan Allah terlepas dari dia. Allah, jaminan Allah telah terlepas dari dia. Ya. Ini perkara sholat ini penting nih, kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat kedudukannya dalam agama bagaikan kepala dalam tubuh. Ya, gimana ceritanya? Ya. Nah, orang yang enggak sholat, waman lam yuhafidz 'alaiha. Siapa yang tidak menjaga sholat, ya, dia dikumpulkan bersama Haman, bersama Qarun. Ya. Bersama Ubay bin Khalaf, bersama Haman. Nah, kata para ulama, orang yang enggak sholat karena sibuk dengan kedudukan pejabatan, dia dikumpulkan bersama Haman. Orang kafir. Siapa yang enggak sholat karena kekuasaan, dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang enggak sholat karena perniagaan, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, pentolan musyrikin Quraisy yang merupakan saudagar. Yang enggak sholat bareng sama orang kafir masuk neraka Saqor. Masalakakum fi Saqor qalu lam nakum minal musallin. Ya, kami dulu enggak sholat. Kenapa kalian ada neraka Saqor? Kami enggak sholat. Ya. Mana lagi tadi? Wala tashrabanna al-khamra. Dan janganlah engkau sekali-kali meminum khamr. Khamr dengan segala variannya. Jangan khamr itu dianggap miras saja. Semua narkoba yang memabukkan itulah khamr. Ya. Tapi kullu muskirin khamrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr adalah haram. Mau ganja, mau pil koplo, pil beka, ya. Apa? Sabu-sabu. Ekstasi dan semuanya, ya, semuanya itu khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr, karena khamar adalah kunci segala keburukan, ya, kunci pembuka segala keburukan. Iya, orang bisa bunuh, bisa perkosa, bisa ngerampok, bisa ini dan itu karena khamar. Banyak begal-begal mau melakukan aksi, dia minum khamar. Ketika khamr udah masuk ke tubuhnya, hilang akalnya, dia akan tega. Ya. Wa'ati walidaik, dan taatilah kedua orang tuamu. Nah, ini syahidnya di sini. Wa in amaraka an takhruja min dunya. Walaupun kedua orang tuamu memerintahkan agar engkau mengeluarkan duniamu. Ya, nanti ada bahasan. Ya, mengenai harta kita itu milik bapak kita. Anta wa maluka li abika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu dan ya, hartamu itu milik bapakmu. Walau dijelaskan ya oleh para ulama, bapak itu boleh meminta harta kita ya sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengurangi ya jatah hak anak-anak kita. Ya. Fakhruj lahumah, maka keluarlah engkau dari duniamu untuk kedua orang tuanya. Ya. Nah, ini besarnya hak orang tua. Wala tunazi'anna walatal amri, dan jangan sekali-kali engkau melawan ya pemimpin muslim, ya, pemimpin muslim. Nah, jangan sekali-kali melawan. Kalau bukan pemimpin muslim, Ya, melawannya dilihat tinjauan sisi maslahat, mafsadat. Kalau ada mafsadat dia enggak dosa, tapi kalau ada mafsadat enggak boleh. Sebagaimana kaum muslimin yang ada di negeri-negeri Eropa. Ya, seandainya ada kaum muslimin membunuh Macron, siapa itu namanya Macron, melawan si Macron, dia tidak dikategorikan sebagai khawarij atau bugot. Ya. Ya. Namun dia berdosa dari sisi mafsadat dan menimbulkan efek mafsadat yang besar. Kan begitu. Coba kalau ada muslimin di Prancis melawan Macron, ya, pemerintah Prancis bukan cuma menangkap dia, memberikan mudarat kepadanya, namun juga nanti kemana? Ke seluruh kaum muslimin. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh ada di YouTube, fatwanya beredar, mudah didapatkan. Syekh Saleh Al-Syekh, mantan menteri agama Saudi Arabia, ulama Ahlussunnah, ketika beliau ditanya oleh pemuda dari Aljazair, boleh enggak memberontak kepada presiden atau Aljazair? Presiden Aljazair orang sekuler yang berhukumnya dengan undang-undang Prancis. Ya, karena mereka jajahan Prancis. Kalau kita jajahan Belanda, ya undang-undangnya undang-undang setan Belanda. Kalau kita, ya, undang-undang setan Belanda. Kalau di sana undang-undang setan Prancis. Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan yang memberontak tidak dikategorikan bughat atau khawarij. Namun, ya, namun dia berdosa dari sisi maslahat mafsadat. Nah, tapi jangan melawan. Makanya kaum muslimin yang ada di negeri-negeri Eropa itu maslahatnya ialah jangan melawan. Ya, kalau melawan mana menimbulkan mudarat. Bukannya enggak ngelawan dianggapnya itu ulul amri itu siapa? Si Macron. Ya, yang di Inggris siapa? Pemimpin Inggris. Ya, Queen Elizabeth. Ya. Iya. Sama perdana menterinya siapa? Aduh lupa saya. Siapa? Pak Hardy, perdana menteri Inggris. Boris Johnson ya. Tony Blair, apa siapa? Johnson kalau enggak salah. Yang sekarang. Kalau zaman Pak Suradi masih Margaret Thatcher. Ya, yang lama sekali. Nah, itu enggak boleh, apa namanya? Kalau dilawan malah menimbulkan mafsadat yang besar. Ya. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun anda melihat ada anda adalah anda, maksudnya apa? Anda di pihak yang benar. Ya. Wala tafrir minar zahaf, jangan engkau lari dari medan peperangan. Ini salah satu ya yang apa namanya yang membinasakan, dosa yang membinasakan. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun kau akan mati dan para teman-temanmu itu farra, sudah lari. Wa anfik min taulika min an ala ahlika, dan nafkahilah dari hartam apa namanya dari berikanlah infak dari kelebihan hartamu ala ahlika untuk keluargamu. Ya, nafkahkanlah dari hartamu untuk keluargamu. Wala tarfa asaka an ahlik, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya jangan kau lalai. Artinya jangan angkat tongkatmu untuk keluargamu. Nanti akan dijelaskan. Wa akhfifhum, wa akhifhum fillahi azza wajalla. Ya, wa akhifhum, dan berikanlah rasa takut kepada mereka. Ya, tentang Allah azza wajalla, artinya ajarkanlah kepada mereka agama ini, kepada keluarga. Ya, berikanlah rasa takut kepada mereka, kepada Allah azza wajalla. Dibaca Ihsan syarahnya. Syarhu kalimati. Wa in kutita au hurrikta, ai wa in ta'arrata, ai wa in tu'ritta, wa in tu'ritta lil qatli au tahriki. Baik. Wa in kutita au hurrikta, jangan kau berbuat syirik pada Allah walaupun kau dibunuh, dipenggal, dibakar. Ya. Wa in tu'ritta, walaupun kau diancam, ai in tu'ritta, engkau diancam lil qatl au tahrik. Ya, untuk di bunuh atau untuk dibakar. Nah, ini keutamaannya. Ya. Walaupun dalam ya tadi yang kita sebutkan, kalau memang betul-betul ancamannya bunuh, Ya, dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur, itu diperbolehkan selama dia tidak ridho dan ancamannya jelas. Ya, karena di kitab kita para ulama sebagaimana di mausu'ah fikhiyah kuwaitiyah, ancaman itu hanya ikroh tam. Seorang dipaksa itu mukrohnya tam, sempurna, diancam nyawanya atau hilang anggota tubuh dia. Kalau cuma diancam dipukul, dikeroyok, ya, diancam matre 6.000, 10.000, diancam dipersekusi, diancam di penjara, diancam diturunin jabatan, diancam dibully, itu enggak boleh, ya. Dia tetap berlaku hukum kufur, enggak bisa. Kalau dipaksa melakukan atau mengucapkan perbuatan kufur dengan ancaman yang seperti tadi, ya, diancam dipersekusi, dibully, diancam ini nggak kenapa-napa kok, dibully nggak mati, nggak ada yang cacat permanen kok. Ya. Baik, terus lanjut. Faqad bari'at minhu zimmatullahi ay la yabqa fi amnin minallahi fi dunya wal akhirati kinayatan an suquti ihtiramihi. Baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah engkau meninggalkan salat secara sengaja, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, ya, bari'at minhu adzimmah, terlepaslah jaminan Allah darinya, ya. Maksudnya apa? Ai la yabqa min amnin min fi amnin mi min minallah fid dunya wal akhirah. Ya, maka tidak ada lagi keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat untuk dia. Ya. Ini kinayatan, ini sebagai bentuk kiasan an suquti ihtirami, akan sudah gugurnya, jatuhnya kehormatan orang tersebut. Terus lanjut, wa in ra'aita annaka anta ai wa in ihtaqatta fil amri haqqan fala ta'mal bidzalikal haqq bal isma wa ati ila an yasila ilaika bighairi khurujin anita'ati illa antara kufran bawahan. Baik. Fa in ra'aita annaka anta, tadi yang sudah saya sebutkan, ya, walaupun Anda adalah yang benar. Ai in ini taqatta, apabila Anda sudah meyakini fil amr haqqan, Anda sudah meyakini kebenaran dalam perkara tersebut. Fala ta'mal bidzalikal haqq. Ya. Maka ya, jangan apa namanya, Anda tidak mengerjakan, ya, apa namanya, tidak melakukan perbuatan hal tersebut, yaitu melawan, ya, walaupun Anda berada di pihak yang benar. Balisma wa ati', tetap mendengar dan taat ila an yasila ilaika bighairi khurujin 'ani ta'ah. Ya. Saya pernah menulis ini, ya, sampai 2 sesi panjang mengenai ini. Isma wa ati', ini dikait oleh hadis yang lain, oleh hadis yang ada di Sahih Bukhari di 2 tempat, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kalau di Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Dan juga dalam Sahih Muslim dari hadis, ya, Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, ya, ya, yang menyatakan ada qaidnya, taatlah pemimpin walaupun ta'ammara, ya, abdun habasyun, yang memerintahkanlah budak, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ma'aqamu kitabullah, ya, selama mereka menegakkan kitabullah, ya, dijelaskan di Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi, dijelaskan di Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar di 2 tempat, ya, dijelaskan juga di oleh Al-Aini di Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, ya, ada taqyid ma'aqama kitabullah, ma'nya itu ma masdariyah dzarfiyah, yang memberikan pemahaman mafhum mukhalafah, selama mereka menegakkan kitabullah itulah yang wajib ditaati. Makanya Syekh Al-Albani ketika ditanya siapa ulatul umur yang muta', ya, wali ulil amri yang wajib ditaati, yang yusma' kalamuh, yang didengar ucapannya, ya, yaitu yang beliau menyetir hadis ini, yaitu yang membawa apa, yang menerapkan kitabullah, ya. Namun pemimpin yang tidak menerapkan kitabullah ditaati dalam rangka maslahat, seperti taat pada peraturan lalu lintas, lampu merah, ya, lampu kuning, lampu hijau, dan yang semisalnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Asqar di kitab Al-Wadih fi Usul Fiqh. Ya, Al-Wadih fi Usul Fiqh itu dalam rangka maslahat, ya. Bukan dalam rangka memberikan ketaatan sebagaimana ketaatan kepada pemimpin muslim, ya, yang menerapkan kitab Allah. Nah, kalau pemimpin muslim yang menerapkan kitab Allah, walau dia zalim, wajib ditaati. Hajjaj ibn Yusuf zalimnya minta ampun, sampai-sampai sebagian ulama mengkafirkan Hajjaj, memberontak kepada Hajjaj. Namun pendapat yang benar, Hajjaj bin Muslim masih muslim, tidak kafir. Makanya sebagian sahabat tetap taat dan dengar kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, walau zalimnya luar biasa. Ya, zalimnya luar biasa, tetap ditaati. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Tetap dengar dan taat ila ayasila ilaika bi ghairi khurujin 'ani ta'ah. Ya. Ya, sampai hal itu apa namanya? Yasila an yasila ilaika. Ya. Sampai hal apa, hingga hal tersebut sampai kepada Anda tanpa Anda khuruj di sini keluar dari ketaatan. Ya. Ila antara kufran bawahan, kecuali Anda melihat ada kekufuran yang jelas, ya, dari pemimpin tersebut, ya, kekufuran jelas, apakah dia tidak sholat ataukah dia sudah menganggap halal hukum Allah, ya, afan, menganggap halal hukum selain Allah. Karena kufurnya pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dengan tiga hal, ya. Karena Syekh bin Baz menjelaskan keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah empat hal: tiga murtad, satu syirik asgor. Tiga murtad, satu syirik asgor. Yang pertama yang murtad, yang dia, ya, ini namanya tafdil, ya, tafdil. Dia mengatakan hukum yang dia terapkan lebih baik daripada hukum Allah. Ini ijma semua ulama akan murtadnya orang tersebut. Gak ada yang menyelisih hal ini kecuali kaum murjiah, mubtadi, sesat, ya, nggak ada. Kalau dia sudah mentafdil, ini ijma semua ulama dulu sampai hari ini, ya, kecuali ahli bidah murjiah yang sesat menyesatkan, baru mereka tidak menganggap kufur orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal dia di dalam keadaan mentafdil, mengatakan undang-undang Belanda, undang-undang setan Perancis, setan Belanda itu lebih baik daripada undang-undang Allah, ya. Daripada hukum Allah. Ini tafdil, ini kufur, ijma. Yang kedua kata Syekh bin Baz, ya, ya. Yang kedua kata Syekh bin Baz, yang dia, ya, musawi, melakukan taswiyah, penyamaan. Dia mengatakan hukum Allah dengan hukum makhluk sama baiknya. Nah, makanya karena sama baiknya, saya menerapkan hukum makhluk demi kemaslahatan, demi ini, demi itu. Maka ini juga sepakat para ulama kufur. Ya. Yang ketiga, istihlal, menghalalkan. Nah, itu apa? Dia mengatakan hukum Allah yang terbaik, hukum makhluk jelek. Ya, hukum makhluk jelek. Namun boleh-boleh saja, halal-halal saja berhukum dengan hukum makhluk. Maka ini juga kufur. Ya, maka ini juga kufur. Nah, yang keempat, ya, ya, yang keempat ini yang syirik asgor kata Syekh bin Baz, yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum makhluk, ya, jelek, dan dia meyakini dia berhukum dengan hukum makhluk itu enggak boleh. Dia meyakini dia bermaksiat, ya, dia meyakini dia bermaksiat. Dia berhukum dengan hukum makhluk ya karena faktor banyak, suap politik atau apalah, ya, nah, jabatan, nafsu syahwat dia. Nah, ini kata Syekh bin Baz tidak kufur, ya, tidak kufur. Hal ini banyak dijelaskan Syekh bin Baz di Subul Salam. Kita sudah khataman di sini Subul Salam. Ya, walaupun Syekh bin Baz di sini menyelisihi gurunya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, di risalah beliau Tahkimul Qawanin. Ya, di Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan berhukum dengan selain hukum Allah yang tidak menyebabkan kufur dalam keadaan meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum yang diterapkan jelek itu pada kasuistik, ya, kasuistik, bukan pada segala hukum, bukan segala dalam segala perkara, ya. Ini juga yang diambil, disetujui oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah Usul Salasah, ya, Allah alam. Jadi yang selamat, taruhlah pendapat Syekh bin Baz yang kita ambil, yang selamat cuma satu. Yang mana itu tadi? Yang meyakini hukum Allah yang terbaik, ya, hukum makhluk yang buruk dan dia meyakini itu salah. Nah, kalau pemimpin enggak ada reaksi apa-apa, udah menerapkan hukum selain Allah aja udah. Gimana? Ya, ambil kemungkinan yang keempat. Kecuali jika dia sudah terang-terangan ada reaksinya, mengatakan hukum Allah lah yang apa? Hukum makhluk yang terbaik. Ya, siapa yang mau ganti hukum makhluk saya ini, saya ancam, saya gebuk lah, saya apalah, saya lawan lah. Nah, ini harga mati, gak bisa diganggu gugat. Nah, ini lain lagi permasalahannya. Allahumma musta'an. Kemudian kata Nabi SAW, wa anfik min taulika, infakkanlah dari ya, taulika, fadlu malik, kelebihan dari hartamu, ya, kepada keluargamu. Wa fi ma'nahu, maknanya adalah al kasbu bi qadril wus, eh belum dibaca ya, eh fadl at-taulu fadlu malika wa fi ma'nahu al-kasbu bi qadril wus'i wat taqati ala tariqil iqtisadi. Baik. Yaitu taul adalah kelebihan harta. Maknanya adalah al-kasb, berupaya menafkahi keluarga. Bi qadril wus'i wat taqah, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, kelapangan kita. Ala tariqil iqtisad, dengan sederhana, secara tersederhana, ya, dinafkahi, tidak berlebihan, tidak israf, tidak berlebihan, ya, secara wajar, sederhana, menafkahi keluarga. Terus, wala tarfa asoka an ahlika al muradu bihi ad darbu bihaqqin. Baik, janganlah engkau angkat tongkatmu dari keluargamu. Ya, yang dimaksud dengannya memukul dengan hak. Boleh, makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk memukul anak kalau anak enggak sholat. Muru auladakum bisholati wahum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun enggak mau sholat. Nabi perintahkan pukul. Nah, pukulannya ini namun bukan di kepala dan di wajah, namun di selain kepala dan wajah, dan pukulan yang tidak menimbulkan bekas dan luka, apalagi sampai mengeluarkan darah. Paham sini ya? Pukulan yang mendidik, biasa kita juga dulu tuh zaman-zamannya ya, Pak Hadi dulu mungkin TPA ya, dicetok sama guru ngajinya. Itu enggak ada sakit, cuma begini doang, tak. Enggak ada yang sampai menimbulkan bekas dan luka. Ya. Saya sendiri dulu digituin sama guru-guru ngaji saya, rindu. Nah, rindu apa namanya, berkesan bukannya dendam, enggak, nikmat ya, enggak kayak anak sekarang baru dipukul gurunya dikit lapor ke orang tuanya, orang tua lapor ke Komnas HAM anak ya. Pukul anak enggak boleh, kata ini kata itu, kata Kak Seto, siapa mereka, enak aja, pakar parenting terbaik dunia akhirat adalah Rasulullah SAW. Pakar parenting terbaik, gak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Kalau ada pakar parenting mengatakan gak boleh mukul anak, itu akan menimbulkan dampak psikologis bla bla bla bla bla bla. Nah, utrukuh, tinggalin dia tuh. Ya, boleh mukul anak. Makanya kata Nabi, wala tarfa asoka an ahlik, jangan kau ya angkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya tetap angkat tuh. Bahkan kita dianjurkan menggantungkan tongkat di rumah, dianjurkan kalau ada, untuk memberikan takdib, pengajaran pada keluarga, pada anak-anak. Kalau nggak mau ngaji, nggak mau sholat, ntar diangkat itu loh, ya, pukul, ayo, boleh memukul, ya, memukul anak-anak, ya, mubarok. Yang penting pukulannya jangan di kepala, di wajah, ya, pukulan yang menimbulkan bekas, luka atau darah. Abdullah, ya, pernah dipukul nggak? Masalah. Kalau dipukul jangan marah. Itu udah wajar, kewajiban bagi bapak. Ya, kewajiban bagi bapak. Biasa itu, ibu kita juga biasa nyubit-nyubit ya. Nah, Ahmad sering dicubit gak sama ibunya? Dulu waktu kecil. Hah? Ditikin. Nah, boleh. Ya. Ini biasa kok. Mana lagi tadi? Lihat tuh sekarang ya, dikit-dikit gak boleh ya. Gak boleh, apa namanya? Nggak boleh mukul anak, lapor, akhirnya tumbuh generasi yang kayak begitu ya, apalagi di sekolah-sekolah baru dicubit dikit lapor Komnas HAM anak, orang tuanya datang perkusi sekolahan. Lihat itu, akhirnya murid-muridnya pada belagu semua, gurunya dilecehkan, gurunya ya, karena dia tahu gurunya macam-macam, lapor. Ya, generasi yang nggak punya adab lahir di situ, ya generasi yang minus adab, nggak punya adab minus. Ya, lihat tuh kayak sekarang anak milenial, ya, karena tumbuh dari tadi di sekolah berani sama guru. Kenapa? Karena tahu gurunya macam-macam, lapor. Ya. Dan kalau bapak-bapak ya anaknya di ya dipukul wajar di sekolah, biarin aja, nggak usah tanggepin laporan anaknya. Wah anak saya ini, iya tahu anak bapak itu bukan anak tetangga tahu. Ya. Saya aja nggak pernah mukul di rumah, salah. Kenapa? Masa nggak pernah mukul di rumah? Pantes anaknya gini, songong, belagu. Ya. Dipukul. Nabi perintahkan kalau nggak mau sholat pukul 10 tahun, nggak mau sholat pukul. Wadribuhum hum asyur sinin. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun dalam keadaan belum nggak mau sholat pukul. Ya. Pukul ya, pukul aja di tangan kayak di apa? Ambil penggaris, ambil tongkat, cetek. Nggak mau ngaji ambil, cetek. Baru digituin sama guru ngajinya, cetek, lapor. Komnas HAM, lapor kaseto, cengeng. Dan orang tuanya juga ikut-ikutan cengeng. Langsung menurutin, mana gurumu, ayo kita samperin ke sekolahan. Cengeng dua-duanya juga. Padahal orang tuanya dulu juga mungkin digituin. Gini. Ya. Nah, itu biarin aja kalau ada anak-anak kita dipukul secara wajar gak apa-apa udah. Mau ngapain? Terima kasih sama guru yang udah ngingetin, ngasih pelajaran adab ke anak. Tetapi ini pemahamannya bukan wala tadrib anak. Bukan. Ya, bukan jangan langkau. Jangan angkat ya. Artinya kita kan dianjurkan tuh untuk menggantungkan apa namanya? Tongkat ya, menganjurkan tongkat gitu. Di rumah gitu. Nah, makanya Syekh di sini menjelaskan al-murad bihi ad-darb bihaq, memukul dengan ya wajar, dengan benar gitu. Memukul dengan benar. Itu yang dimaksud begitu. Ini pentingnya baca hadis dengan syarah ya. Makanya nih, baca hadis dengan syarah. Terus lanjut wa akhifhum ay anjirhum min mukhalafati awamirillahi bin nasihati wa ta'limi wabilhamli ala makarimil akhlaqi. Wa akhifhum, dan berikanlah rasa takut kepada keluargamu. Wa ay anzirhum, berikanlah peringatan kepada mereka min mukhalafati awamirillah. Ya, berikanlah peringatan mereka dari perbuatan menyelisihi perintah-perintah Allah. Berikan peringatan dengan apa? Bin nasiha, dengan nasihat kepada keluarga. Wa ta'lim, pengajaran. Ya, wabilhamli ala makarimil akhlaq. Ya, dan juga untuk ya apa namanya memikul, membawa dengan hal tersebut dengan akhlak yang mulia, mengajarkan akhlak yang mulia. Nah, ini di rumah dulu ya. Ya, tarbiyah yang utama dan pertama itu di rumah. Peran siapa? Peran orang tua. Ya, baru di sekolah dan juga nanti di lingkungan. Ini tiga unsur yang membentuk karakter seseorang. Rumah, kemudian apa namanya sekolah dan lingkungan. Ya. Kalau di rumah yang paling utama adalah ibu, makanya dikatakan al-ummah terus satu ulah, ibu sekolah pertama. Ya. Mau anaknya baik, makanya cari istri yang baik. Ya, Syahrul ya, pada istri. Ya. Cari istri yang baik. Pak Harudin, ya cari istri yang baik. Baik apanya? Baik hartanya, baik mobilnya, baik agamanya. Pak Harudin ya? Insya Allah. Ya, mau nikah di mana nanti? Di Flores? Apa di sini? Hah? Nanti aja mikirinnya ya. Hai, fikul hadis. Hai, San. Fikul hadisi. Al-awal, al-hasu alal ibti'adi anisyirki wa'tinaki at-tauhidi hatta fi sa'ati al-harajati wa dhurufi al-asibati ar-rahibati. Baik. Fikul hadis, fikih hadis ini, kandungan hadis ini al-has, yaitu anjuran al-ibti'at, al-ibti'at anisyirk. Ya. Anjuran untuk ya, apa namanya, menjauhi kesyirikan, wal i'tinaq at-tauhid, dan anjuran untuk mengadopsi, memeluk tauhid. Hatta fi sa'ati al-harajah, sampai-sampai di saat-saat genting gitu ya. Di saat-saat genting. Wa dzuruf al-asibah, dan pada kondisi-kondisi yang asibah, yang krusial. Wa rahibah, dan yang menakutkan. Ya, terus sani al-hadaru min tarki sholati al-mafruḍati wa min su'il akibati wal-masiri litarikiha bi ghairi uzrin syar'i. Nah, al-hadar itu yang kedua, waspada dari upaya meninggalkan sholat secara sholat fardu secara sengaja. Ya. Wa min su'il akibah, dan juga waspada dari dampak ya, yang buruk. Wal masir, dan tempat kembali yang buruk. Litarikiha, bagi orang yang meninggalkan sholat, tempat kembalinya itu neraka sakor. Ya. Bagi orang yang meninggalkan sholat bi ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa udhur syar'i. Memangnya ada udhur syar'i enggak tinggal sholat? Ada. Hah? Apa? Misalkan apa? Hah? Hujan lebat, memangnya enggak sholat gitu? Bukan, kalau hujan lebat itu bukan uzur meninggalkan sholat, uzur untuk tidak ke masjid. Hah? Pingsan, pingsan, atau dia dioperasi, atau dia ada orang yang sakit yang sampai dirawat berapa tuh? 5 hari ya, koma 5 hari, ya, begitu ya. Nah, pingsan, pingsan itu, nah pingsan koma kayak begitu dalam mazhab Syafi'i itu udzur tidak sholat di waktu itu, udzur tidak sholat, sholat waktu ada yang mengerjakannya di waktu itu, namun dia tetap wajib mengerjakannya qodoan, dengan dikodo, itu dalam mazhab Syafi'i. Paham gak sini? Ketika dia pingsan, ya misalkan ada orang kambuh ayannya, kalau ayan pingsan gak sih? Enggak ya? Yang pingsan itu apa? Ya kecapean lah, kecapean, keliengan, pingsan, kubrak muslih misalkan jatuh, pingsan ya. Dari abis apa, dari sore sampai bangun-bangun jam 8, jam 5 sampai jam 8, berarti apa sholat yang kelewat tuh? Maghrib, berarti muslih pas bangun, wah lewat nih maghrib ya, udur-udur, gak bisa. Tetap wajib secara qodoan. Ya. Ya, begitu juga orang yang pingsan 2 hari, 5 hari sekalipun dalam mazhab Syafi'i dia wajib mengqodonya. Kapan? Ketika sudah siuman, sudah sadar. Baik. Terus lanjut. Hal ini dijelaskan ya di buku-buku Syafi'iyah, ya, di Fathul Mu'in itu pernah dibahas juga di sini. Terus lanjut. Salis hurmatul khamri wa bayanu adrarihi wa mafasidihi al-azimati. Baik, yang ketiga haramnya khamar dan penjelasan tentang mudorotnya, rusaknya khamar yang sangat besar. Ya, ini pangkal segala keburukan. Makanya jangan ya. Kalau di negeri-negeri Islam di Saudi Arabia itu menjual beli khamar itu perkaranya itu berat itu. Ya. Perkaranya itu berat. Ya. Minum khamar dicambuk. Ya, makanya dalam hukum Islam minum khamar itu dicambuk. Ya. Nah, cambukannya itu memang para ulama berselisih, ada yang 40 kali, ada yang 80 kali. Ya, dalam mazhab Syafi'i 80 kali. Dicambuk. Yang minum khamar dicambuk. Gimana coba yang mendistribusikan khamar? Ya. Hey, itu bahaya besar itu. Makanya kalau minum khamar dicambuk. Nah. Terus lanjut. Ar-Rabi al-hassu ala ta'atil walidaini hatta lau sodarta anhuma al-ahkama syadidata hatta lau sodarat anhuma al-ahkamu syadidatu. Al-ahkam fa'il dari sodarat. Yang keempat, wajib taat pada imam dan haramnya khuruj. Khuruj di sini, khuruj alaih maksudnya memberontak ya. Ya. Walau sadarat anha al-ahkamu asyadidah. Walaupun muncul dari pemimpin-pemimpin muslim tadi, ya, hukum-hukum yang berat. Ya. Hukum-hukum yang berat ke apa kekejian dia. Dan seterusnya. Terus lanjut. Al-khamis, wujubu ta'atil imami wa hurmatul khuruji alihi walau kana jairun. Ya, wajibnya taat pada pemimpin dan haramnya memberontak padanya walaupun dia jair, jahat. Selama dia muslim, selama dia menegakkan kitab Allah, ya tidak boleh diberontak. Ya walaupun dalam sejarah ada ya. Semisal sahabat Abdullah bin Muti' itu melawan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah muslim. Yazid bin Muawiyah berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ya. Abdullah bin Muti' bersama Ahlul Madinah ya, itu melawan Yazid. Nah, ini pada apa namanya? Kasuistik ya, kasuistik. Ya, enggak semuanya dihukumi haram. Pada kasuistik tidak. Bahkan ya di kitab Syarah Al-Furqan ya, At-Ta'liq ala Kitab Al-Furqan li Auliya'ir Rahman Al-Furqan ala ya Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan waktu itu di Madinah yang melawan pasuk Yazid itu seluruh ahlul Madinah, semuanya sahabat apa tam, semuanya dari kalangan tabi'in, semuanya kecuali satu orang siapa namanya, Sa'id ibn Musayyib ya, sampai terdengar ya karomah dari beliau ada azan tanpa ada muazin karena beliau sendiri di masjid. Semuanya lagi ngelawan Yazid bin Muawiyah. Semuanya, enggak ada orang, dia sendiri. Hanya dia yang enggak mau ikut ngelawan. Semua tabi'in di masa beliau itu keluar semua. Hanya beliau yang enggak ikut ngelawan dan beliau bingung mau sholat muadzinnya lagi khuruj. Bukan khuruj jamaah tabligh ya. Lagi khuruj. Akhirnya beliau mau azan, terdengar suara azan di Madinah, di Masjid Nabawi. Terdengar suara azan. Ya. Terdengar suara azan bukan rekaman ya. Enggak, dulu enggak ada rekaman-rekaman. Suara azan. Nah, itu digolongkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan itu sebagai salah satu karomah yang ada pada masa tabi'in, yaitu terdengarnya azan tanpa ada muadzin oleh Sa'id Ibnu Musayyib. Kenapa? Karena beliau sendiri. Semua orang sedang khuruj. Semua orang sedang khuruj. Itu pada kasuistik, ya, pada kasuistik. Mana lagi tadi? Terus, as-sadis al-haddu 'ala al-jihadi wa 'adamul khaufi wal firari min liqa'il aduwi fi ahraji sa'atin. Fi ahraji. Ahraj. Isim tafdil. Fi ahraja sa'at. Sa'atin. Al-haddu ya, yang berikutnya anjuran untuk berjihad dan tidak takut apalagi lari kabur ketika berjumpa musuh. Ya. Walaupun itu fi ahraj sa'ah, pada saat yang paling susah sekalipun. Saat paling berat sekalipun. Ya. Nah, itu termasuk diantara 7 dosa yang membinasakan, lari dari medan perang. Ini dosa besar. Ya, terus lanjut. Sabi al-iktisadu fin nafaqati alal auladi. Al-iktisad, hemat dalam memberikan nafkah kepada anak-anak ya. Jangan mubazir ya. Semua keinginan anak diminta dipenuhi, minta dipenuhi. Ya, apalagi sampai rela berhutang kita. Kecuali kebutuhan yang krusial ya, pendidikan gitu, itu krusial. Kalau kita enggak nafkahin tuh anak-anak mati kelaparan atau apa. Nah, itu baru boleh berhutang. Tapi gara-gara anak cuma minta, "Pak, beliin motor, beliin iPhone, beli enggak usah." Ya. Enggak usah itu. Terus lanjut. Samin adamul imtina'i anid darbi litarbiyatihim. Nah, itu dia. Ini fikul hadisnya. Adamul imtina'i anid darb, tidak terlarangnya memukul anak, litarbiyatihim, dalam rangka mentarbiyah, mendidik mereka. Enggak terlarang. Yang melarang itu kan orang-orang kafir. Ya, dari kalangan Komnas-Komnas itu, ham-ham-ham itu. Orang-orang barat itu yang pertama kali melarang. Makanya di barat itu, ya, tingkat minus adab di dunia itu terhadap orang tua di negeri barat. Di negeri barat. Bukan di Indonesia. Tingkat minus adab yang terjadi di dunia ini terhadap orang tua di negeri barat, bukan negeri Islam. Kenapa? Karena mereka itu dari kecil ya enggak menanamkan adab, pelajaran adab yang benar. Ya. Enggak ada rasa takut anak pada orang tua. Enggak ada. Ya. Makanya orang-orang barat itu biasa mereka membunuh kedua orang tuanya, biasa. Ya, segala macam. Ya dan billah. Terus lanjut atasi inzarul auladi anil ma'asi wal mukhalafati li awamirillah. Baik, al-inzar, inzar itu masdar ya, anzara yunziru. Ya. Memberikan peringatan kepada anak-anak. Ya, dari memberikan peringatan ya, dari anak-anak dari ya, bermaksiat dan menyelisih perintah-perintah Allah, diberikan peringatan. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan dibiarkan. Bahkan ada orang tua yang durhaka ya, yang malah membebaskan anak-anaknya untuk milih agama apa aja dengan alasan moderat, dengan alasan ya bersikap adil. Ini orang tua yang durhaka. Nah, ini mengada kayak begini ada. Dulu ya, saya pernah dengar itu wawancara artis fulan ya. Artis fulan, dia nikah sama muslimah, terus cerai. Terus cerai, habis itu dia nikah dengan wanita Nasrani. Wanita Nasrani, artis juga apa enggak salah. Dengan wanita Nasrani kemudian lahir anak. Ditanya anaknya ini yang dari Nasrani ikut agamanya siapa? Kata dia, saya kan udah punya anak Islam dari yang lama. Yang ini ya terserah dia, nanti anaknya mau apa aja silakan. Ceritanya mau dibilang moderat padahal itu jadi orang tua durhaka. Ya, orang tua durhaka. Ya dan billah. Emangnya orang tua bisa durhaka? Iya, kayak gitu tuh. Orang tua yang ya, yang malah menyesatkan anaknya. Orang tua yang gak pernah ngingetin anaknya untuk agama. Sholat gak diingetin. Ya, giran belajar aja diingetin. Besok ulangan, besok ini, besok eptanas. Gitu. Udah gak ada eptanas ya. Itu zaman Pak Ardi ya. Eptanas zaman sekarang. Apa? Apa namanya? Huas, UN. Ya, itulah. Zaman eptanas, zaman Pak Ardi itu. Eptanas. Ayo diberikan peringatan. Giran anaknya gak sholat gak diberi peringatan itu. Ini orang tua durhaka itu. Orang tua durhaka kayak gitu tuh. Orang tua durhaka malah mengingat, semangat mengingatkan anaknya. Bagus betul kalau anak ujian sekolah diingetin ya. Tapi ada perkara yang lebih penting, itu sholat ya, anaknya wajib-wajib diingatkan. Ya. Tapi enggak selalu ya, anak yang durhaka, anak yang jelek, hatta anaknya kafir itu salah orang tua. Enggak demikian. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir. Ya. Kan hidayah bukan di tangan Nabi Nuh, di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah wahai Nabi kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan anaknya sampai anaknya mau mati sekalipun. Namun hidayah di tangan Allah. Nah, jadi bukanlah acuan ya, parameter berhasil apa orang tua mendidik atau tidak ketika anaknya itu jelek. Tidak, jangan langsung diponis ketika ada anak yang jahat. Oh, ini orang tuanya enggak benar nih. Bisa jadi orang tuanya sudah mati-matian mendidik. Memang tuh anak yang apa ya? Dablek ya. Memang tuh anaknya yang error. Orang tuanya udah mati-matian mendidik. Sudah doa, sudah nangis-nangis di hadapan Allah, sudah apa? Sudah mulai cara apa? Anaknya yang dablek kayak gitu. Jangan langsung dipanis, oh ini pasti orang tuanya ngajarinnya salah nih. Enggak dididik, enggak di ini, enggak di itu, enggak di ini. Ya. Sejak kapan acuannya kayak gitu? Tuh Nabi Nuh gimana tuh? Anaknya berarti Nabi Nuhnya berani ya, ada yang bilang gitu. Berani kufur mengejek Nabi Nuh. Enggak jelek. Apa jelek itu pengajarannya? La ilaha illallah. Nabi Nuh alaihissalam, nabi. Ya. Jadi itu cuma ya indikasi, bukan memastikan orang tua enggak bisa didik anak. Ya. Banyak kayak begitu. Hatta anak ustaz sekalipun. Ya. Saya pernah tahu ada beberapa anak ustaz yang luar biasa bangor, tahu bangor? Bangor minta ampun. Memangnya ustaznya enggak ngedidik, mendidik luar biasa mendidiknya. Ya, luar biasa sampai segala macam cara. Ya. Sampai keceplosan mukul itu di wajah. Sampai keceplosan karena udah sering mukul yang selain wajah. Akhirnya udah bingung lah mukul ancaman. Bangor juga. Nah, ini bukan ustaz itu yang salah. Memang ya udah dikembalikan kepada Allah. Taufik di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Orang tua cuma mendidik aja. Terus lanjut. Qala syairimu wa ta'ala haddatsana Muhammad bin Katsirin qala haddatsana Sufyanu an At-Thaib bin As-Sa'ibi an abihi an Abdullah bin Amrin qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyuka 'ala al-hijrati wa tarqatu abawayya yabkiyani qala irji ilaihima fa'athikuma kama abqaitahuma. Hadis ini itu sudah berlalu ya, madar syarhuhu ya, telah berlalu syarahnya fi bab jazaa'ul walidain. Ya. Mengenai keterangan hadis ini, kosakata dan syarahnya sudah berlalu. Ya, kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir, Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami. Ya, dia mengatakan haddatsana Sufyan, Sufyan telah menyampaikan hadis ini pada kami dari Atha' bin Sa'ib, dari bapaknya As-Sa'ib, dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pria yang datang pada Nabi, faqala jitu ubayyuka alal hijrah, wahai Rasul, aku datang pada engkau, aku datang ke sini untuk membaiat anak ke hijrah. Wa taraktu abawayya ya yabkiyani, dan aku telah meninggalkan kedua orang tuaku yang keduanya dalam keadaan menangis. Kata Nabi, irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Balik lagi kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Fikul hadisnya ini sudah dijelaskan. Kuasa katanya sudah ya, baik, cukup, sudah satu jam. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.